Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natawakkalu alayhi wa nasta'hdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفيه وخيرته من خلقه لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد Salatan taftahu lana biha baba ridha wa taysir wa taghlaqu lana biha baba syarri wa ta'asir wa takunu lana biha ridhan fid dini wa dunya wal akhirah Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzunna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alayna innaka ala kulli shay'in qadir wa qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang Allah muliakan, yang sama-sama kita cintai, guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sihat wal afiyah. Yang Allah muliakan para hadirin, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat berkumpul di yaumul kiamah bersama baginda kita, junjungan kita, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bibarakati hadzal majlis, dengan berkah majlis yang kita hadiri saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau biasanya guru kita semua Buya Yahya dalam kajian Halaqah Fajar mengkaji kitab Bidayatul Hidayah, maka kami saat ini insyaallah tidak akan melanjutkan kajian Bidayatul Hidayah yang biasa dikaji oleh guru kita semua Buya Yahya, tapi kita semua, kami akan mengajak para hadirin, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada untuk sama-sama belajar dari seorang ulama mutaakhirin, salah satu seorang ulama mutaakhirin yang sangat terkenal dengan keilmuan dan kesolehannya. Beliau adalah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dalam kitab Qimatuz Zaman 'Indal Ulama, nilai suatu masa menurut para ulama. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته آمين إلى أن قال قيمة الزمن قيمة الزمن. Kalau kita artikan secara literal, artinya adalah arti penting suatu masa, nilai suatu masa, atau harga dari waktu. Jadi seberapa pentingkah waktu yang Allah berikan kepada kita menurut pandangan para ulama salafun as-salih wa man ba'dahum. Qala li hadzal 'unwan as-saghiri atrafun katsiratun وكبيرة من المعاني والمواضيع تتجاذب الكلام فيها. Pembahasan tentang arti penting suatu masa, pembahasan tentang nilai suatu masa, ini memiliki sisi yang banyak sekali yang berkaitan dengan pembahasan nilai suatu masa. Juga memiliki arti-arti yang agung, nilai-nilai yang agung, dan bahkan topik-topik yang sangat penting. Namun sebelum kita membahas secara rinci apa yang dituangkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, kita semua sepakat tentang satu hal, bahwasanya waktu itu sangatlah bernilai dan sangatlah berharga. Siapapun orangnya, apapun profesi dan status sosialnya, mengakui bahwasanya waktu itu adalah penting dan bernilai. Oleh karena itu, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang dibuat untuk menggambarkan betapa pentingnya satu waktu. Sebagian mengatakan, al-waktu athmanu minat dhahabi. Jadi waktu itu lebih berharga daripada emas. Jadi sebagian mengatakan waktu lebih berharga daripada emas. Sebagian lagi mengatakan al-waktu dhahabun, waktu itu ya emas. Fa in lam tudrikhu dhahaba. Kalau seandainya tidak kalian manfaatkan, tidak kamu manfaatkan, maka emas tadi akan pergi. Jadi banyak sekali perumpamaan-perumpamaan tentang waktu yang intinya menggambarkan bagaimana penting dan sangat berharganya suatu waktu. Bahkan ada perumpamaan yang mengatakan al-waktu kanzun, waktu itu adalah kanz. Jadi kanz itu biasanya, kalau istilah dalam bahasa Arab, kanzun itu adalah harta yang disimpan dan ditimbun biasanya. Lazimnya harta yang disimpan dan ditimbun, orang berakal tidak akan menyimpan harta sampai ditimbun kalau seandainya harta tersebut tidak berharga. Jadi intinya waktu itu sangat berharga, sampai diumpamakan sesuatu yang dapat dikoleksi, sesuatu yang biasa ditimbun, harta yang sangat berharga. Tapi inilah kesepakatan manusia, terlepas dari status sosialnya, terlepas dari siapapun orang itu. Intinya mengakui bahwasanya waktu sangatlah berharga. Bahkan mungkin istilah kerennya zaman sekarang itu biasanya kita sering mendengar the time is money, gitu ya. The time is money. Ini berubah bahasa Inggrisnya yang paham. The time is money itu katanya artinya adalah waktu itu adalah uang. Sebetulnya perumpamaan-perumpamaan ini dibuat untuk menggambarkan bagaimana berharganya waktu. Namun yang perlu diketahui dan yang ingin musannif disampaikan dalam kitab Qimatuz Zamannya, berharganya atau bernilainya waktu itu berbeda-beda nilainya dari orang ke orang jika dikaitkan dengan status sosialnya misalkan, atau dikaitkan dari faktor usianya misalkan. Oleh karena itu beliau mengatakan faliz zamani qimatun indal falasifati ghairu qimatihi indat tujar. Maka waktu atau masa itu memiliki nilai atau sangat bernilai bagi seorang ahli filosof. Tapi apakah nilainya sama menurut seorang pedagang? Kita telah sepakati bahwasanya waktu berharga. Baik, waktu itu ahli filosof pun mengatakan sangat berharga. Tapi apakah harga atau nilai ini sama menurut para pedagang? Wa ghairuha 'inda az-zara'. Dan apakah nilai dari waktu tadi itu, waktu yang menurut pedagang tadi itu sama dengan nilai waktu menurut seorang petani? Tentu tidak. Wa ghairuha 'inda sunna'. Dan waktu tadi itu, nilai waktu menurut petani itu tidak sama dengan nilai waktu menurut pelaku produksi. Sunnah itu di orang yang banyak memproduksi, sehingga biasa disebut dengan pelaku produksi. وغيرها عند العسكريين وغيرها عند السياسيين وغيرها عند الشباب وغيرها عند الشيوخ وغيرها عند طلبة العلم وأهل العلم. Dan berbeda juga bagi para tentara, berbeda nilai waktu itu, bagi para politikus juga berbeda, bagi para pemuda juga nilainya berbeda, bagi para orang tua juga nilainya berbeda, dan bagi para penuntut ilmu dan ahli ilmu juga berbeda nilainya. Jadi dari yang kita sepakati dari bosnya waktu itu sangatlah berharga, ternyata nilai dari harga waktu ini berbeda-beda menurut jika kita kaitkan dengan satu sosial atau usia, faktor usia contohnya. Tapi yang ingin disampaikan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda al-Musannif dalam kitabnya ini adalah nilai waktu atau arti penting satu waktu menurut seorang penuntut ilmu dan menurut seorang ahli ilmu. Sehingga beliau mengatakan wa akhussu bi hadithi qimatu zaman 'inda talabatil ilmi wa ahli al-'ilmi fahsab. Jadi maksud beliau ini, beliau ingin membahas nilai penting, arti penting nilai satu waktu menurut penuntut ilmu dan ahli ilmu. Karena tadi itu, karena alasan nilai waktu ini berbeda-beda, sehingga beliau ingin membahas lebih khusus nilai waktu menurut penuntut ilmu dan menurut ahli ilmu. Namun jangan sampai terkesan bahwasanya oh kalau seperti itu berarti saya yang bisnismen gak perlu dong ngedengerin, karena ini kan khusus tentang belajar tentang penuntut ilmu. Oh kalau begitu saya yang pelaku produksi gak perlu dong mendengarkan, karena memang ini berkaitan dengan belajar seorang ahli ilmu. Oh kalau begitu saya yang petani gak perlu ngedengerin, kenapa? Karena ini berkaitan juga dengan penuntut ilmu. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena setiap orang yang mengaku dirinya muslim wajib baginya menuntut ilmu. Dikatakan dalam hadis sahih, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Sehingga di sini memang khususnya untuk para penuntut ilmu, para pencari ilmu, para ahli ilmu, tapi juga dalam diri kita ini ada kewajiban untuk menuntut ilmu, maka secara umum kita masuk sebetulnya dalam pembahasan ini. Jadi yuk kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh musannif, sehingga kita bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya tentang seberapa mahal, seberapa berharga sebuah waktu. Apa tujuan beliau? Beliau mengatakan raja'a ayyakuna dhalika hafizan lihimami ashabil azaim min syababina tullabil ilm. Beliau berharap dari pembahasan ini itu, ini menjadi motivasi untuk himam ashabil azaim untuk membangkitkan semangat orang-orang para penuntut ilmu yang memiliki keinginan kuat. Yang memiliki keinginan kuat. Min syababina tullabil ilm. Siapa itu pelakunya? Yang dimaksud adalah pemuda-pemuda penuntut ilmu. Khususnya adalah pemuda-pemuda penuntut ilmu. Ya antum-antum ini yang di depan santri. Jadi yang ingin lebih khusus dibahas adalah tentang bagaimanakah seharusnya seorang santri menilai suatu waktu. Karena waktu itu sangatlah berharga, tapi seperti apa nilainya menurut santri, menurut para ulama. Fi hadhil ayyamil lati fatarat fiha himamut talibin. Ini beliau mengisyaratkan tentang hari ini yang terjadi saat ini, pada masa ini. Kenapa? Karena pada masa ini masa di mana semangat seorang penuntut ilmu itu melemah, menjadi layu, fatara, menjadi layu. Kebanyakan di antara kita sudah malas untuk belajar. Bahkan perihal yang wajib pun malas untuk belajar. Ada di pondok, tempatnya menuntut ilmu pun ternyata tidak digunakan kesempatan itu dengan baik. Banyak main-mainnya, banyak malas-malasannya. Maka ini kita perlu, yuk, perlu motivasi, perlu sugesti, perlu pendorong untuk membangkitkan semangat yang ada dalam diri kita. Wataqa'asat ghayatul mujiddin. Subhanallah, beliau mengatakan wataqa'asat ghayatul mujiddin. Taqa'asat artinya mundur ke belakang. Jadi bukan klimaks, tapi antik klimaks. Apa itu? Penurunan dalam hal apa? Kemunduran dalam hal apa? Pelajar-pelajar kita, para penuntut ilmu di zaman kita saat ini mengalami kemunduran drastis. Dalam hal apa? Di antaranya adalah capaian target yang dituju, ghayat. Jadi ghayat itu adalah tujuan. Kalau kita analogikan, seorang yang manjat pohon kelapa, kalau orang-orang zaman dulu itu pokoknya kalau sudah naik pegang pohon kelapa harus metik buahnya. Pokoknya bagaimanapun juga diusahakan, berjuang sekuat tenaga bagaimana caranya turun dari pohon kelapa memetik buahnya. Tapi orang-orang zaman sekarang, ya dalam hal ini analogi bagi para penuntut ilmu zaman sekarang, itu tidak. Baru megang pohon kelapanya saja sudah gemeteran. Naik 1 meter tambah gemeteran. Kena angin dikit sudah takut. Dan lain sebagainya. Jadi targetnya, capaiannya ini sudah mulai berkurang. Kalau kita turunkan dalam dunia nyata, kalau zaman dulu mungkin kita enggak heran ada seorang hafal minhaj talibin. Orang ada hafal sahih Bukhari, sahih Muslim. Ini dalam segi hafalan. Sekarang Masya Allah, yang kita temui para penuntut ilmu untuk ngafal nazam imriti saja 1 tahun tidak selesai. Bahkan sampai lulus dari pondok enggak khatam-khatam, enggak hafal-hafal. Wallahu alam siapa itu orangnya. Yang jelas itu ada. Dan fakta zaman sekarang. Bahkan aqidatul awam yang hanya beberapa bait saja sulit untuk dihafal. Ini karena sudah melemah. Semangat yang ada dalam diri seorang penuntut ilmu sudah melemah. Jauh sekali menurun. Targetnya pun yang penting ada di pondok. Misalkan kalau kita ibaratkan adalah santri, yang penting ada di pondok. Kalau kita ibaratkan adalah pelajar, yang penting masuk kelas. Bahkan ada lagi yang lebih unik lagi dan luar biasa lagi, yang penting berangkat dari rumah ke sekolah. Urusan nyantol di tengah jalan itu urusan nanti. Yang penting berangkat dari sekolah. Ini adalah kemunduran yang digambarkan oleh beliau pada saat, pada zaman ini, pada masa ini para penuntut ilmu itu mengalami kemunduran yang luar biasa. Wa nadara fiha wujudu talabatil muhtariqina bil ilm. Subhanallah. Dan jarang sekali terdapat seorang penuntut ilmu yang betul-betul totalitas dalam menuntut ilmu. Betul-betul totalitas. Jarang sekali. Jadi pada masa sekarang ini jarang melihat bawa kemana-mana bawa kitab. Tidak rela kalau seandainya kitab tertinggal. Tidak rela kalau seandainya sebelum tidur pokoknya harus baca beberapa halaman. Sulit, bahkan diwajibkan pun ternyata masih sering melanggar. Bahkan diperintahkan untuk membawa buku kecil pun yang isinya adalah vocabulary mufradat itu pun ternyata sulit. Apalagi sampai totalitas hidupnya betul-betul untuk ilmu. Famatan nubughu wasadal kasl wal khumul, sehingga orang-orang cerdas meninggal dan yang muncul di permukaan adalah orang-orang yang malas. Yang muncul di permukaan adalah orang-orang yang tidak punya ilmu. Yang muncul di permukaan adalah orang-orang bodoh yang mengaku dirinya adalah alim. Inilah problematika yang kita hadapi saat ini. Sehingga ada sindiran sebetulnya menarik sekali dari seorang syair, dari seorang ahli syair mengatakan, "An-naumu 'indi wal kasal ahla madzakim min al-'asal, fa in lam tusaddiqni fas'al man kana mithli fil kasal." Jadi tidur dan bermalas-malasan itu bagi saya katanya itu lebih manis daripada rasanya madu. Tidur dan bermalas-malasan itu bagi saya lebih manis daripada rasanya madu. Lu kalau enggak percaya, tanya aja orang yang mirip dengan saya dalam hal bermalas-malasan. Maksudnya kalau enggak percaya, ya tanya diri ente, diri kita sendiri. Kan kita malas nih. Coba rasanya tidur sama malas-malasan itu bener tidak lebih manis daripada madu? Ini sindiran sebetulnya. Sindiran untuk kita semua agar memperbaiki kualitas diri kita dalam hal menuntut ilmu. Wa baraza min jarra'i dzalika adh-dha'f wa at-ta'akhkhur fi shufufi ahli al-'ilm wa atharihim. Hanya setelah itu muncullah nampak di permukaan yang lemah-lemah tadi, kemudian dan kita semua akan tertinggal daripada barisan para penuntut ilmu yang sejati. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu, kemudian nikmat diberikannya waktu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, itu adalah satu kenikmatan yang besar. Itu adalah satu kenikmatan yang sangat-sangat besar. Sehingga beliau mengatakan, "Inna ni'amallah ta'ala 'ala 'ibadihi katsiratun la tuhsa." Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya itu banyak sekali, bahkan tidak terhingga, tidak terhitung sama sekali. Wala yumkinu lil bashari an yuhsuha aw yudrikuha la haqiqatiha. Dan tidak mungkin ada seorang pun di muka bumi ini yang mampu menghitung, membilang-bilang yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Au yudrikuha la haqiqatiha, atau mengetahui dengan detail hakikatnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Kita mungkin tahu, sekedar tahu saja tentang nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu saja zahirnya. Tapi tentang hakikatnya jauh dari kata tahu. Ada perbedaan antara tahqiq dengan tahakkuk. Kalau hakikah berarti masuk ke dalam tahqiq. Ini para santri semuanya harus tahu ini perbedaan antara tahakkuk dengan tahqiq. Dalam pembahasan tauhid pun ini dibahas. Kita semua sepakat tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Bahkan wajib adanya. Tahaqqaqa wujuduhu wujuban. Jadi betul-betul real ada dan bahkan wajib adanya. Tapi kalau kita ditanya seperti apakah wujudnya Allah, kita tidak tahu hakikatnya. Sehingga hakikat ini lebih detail daripada tahakkuk. Kalau kita ditanya tentang nikmat, kita tahu mungkin. Kita tahu tentang nikmat. Tahu kita nikmat apa itu nikmat, kita tahu. Tapi kalau kita ditanya tentang hakikat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, mungkin kita tidak tahu. Bukan hanya mungkin, tapi pasti kita tidak tahu. Apa alasannya kok seperti itu? Wa dzalika likatsratiha. Kenapa? Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Itu yang pertama. Wastimrariha, dan nikmat ini sudah banyak kok terus-menerus secara kontinu. Wa yusriha, dan nikmat ini kok mudah sekali Allah berikan, itu mudah sekali kepada kita. Sehingga saking banyaknya, kontinu terus-menerus, hal itu dianggap mudah, tidak bisa kita menghitungnya. Dan kita tidak bisa mengetahui hakikatnya. Kita tahu itu nikmat, tapi kita tidak tahu hakikat nikmat itu. Kenapa? Karena memang terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat tersebut tidak hanya banyak, tapi terus-menerus. Dan tidak hanya terus-menerus, tapi sangat mudah didapatkan. Wa tatabu'i in'amillahi biha. Dan bahkan secara kontinu dan terus-menerus. Wa tafawuti madarikin nasi biha. Dan adanya selisih atau perbedaan madarikin nas biha. Jadi bagaimana manusia bisa mengetahui itu nikmat, ini ada perbedaan. Dari manusia yang satu ke manusia yang lain ada perbedaan. Mungkin di antara kita ada yang tidak mengetahui sama sekali tentang apa itu nikmat kecuali kalau Allah berikan makan enak. Kalau sudah tahu rasanya makan enak baru menganggap itu adalah nikmat. Mungkin ada di antara kita yang seperti itu. Mungkin di antara kita ada orang yang tahu itu nikmat kalau Allah berikan tidur yang enak. Itu baru nikmat. Kenapa? Karena memang kecerdasan kita, mindset kita sangatlah dangkal. Sehingga kita tidak tahu bahwasanya di balik itu ternyata sangat banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Nikmat mata, nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan. Itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bahkan ada orang yang menganggap itu nikmat ketika memang itu dirasa nikmat secara umum, secara adat. Contoh tadi itu. Kalau makan enak, tidurnya enak, mobilnya mewah, itu baru dianggap nikmat. Nah, kalau dibalik makannya tidak enak, sudah tidak menganggap itu sebagai nikmat. Namun ada golongan kaum khusus tertentu, tidak enak pun tetap menganggap nikmat karena hakikatnya itu adalah nikmat. Bahkan lebih khusus lagi, ketika diberi sakit pun masih mengatakan ini adalah nikmat. Bahkan sebagian mereka berkata, kenapa kok ketika engkau kesakitan masih mengatakan itu nikmat? Beliau mengatakan karena Allah masih memberikan rasa kepadaku. Jadi bisa merasa saja itu sudah merupakan nikmat. Sudah bisa merasakan yang namanya sakit itu nikmat karena ada nikmat rasa di situ. Orang lapar, ada yang kelaparan kok merasa ini nikmat dari Allah. Kenapa? Karena masih bisa merasakan lapar. Nikmat rasa ini yang dianggap nikmat. Bahkan ada di antara orang-orang saleh itu yang suatu ketika nginjak paku, paku tersebut tembus ke kakinya. Kebetulan orang saleh ini lagi jalan, sedang jalan bersama muridnya. Muridnya ini gelisah luar biasa. Ini seperti apa ini? Ini bagaimana? Beliau mengatakan, setiap individu dari kita sudah ada rizkinya masing-masing. Jadi menganggap tertusuk paku sebagai rizki yang secara otomatis adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan manusia dalam memahami nikmat ini juga jadi faktor kenapa kita tidak bisa mengetahui hakikat nikmat, kenapa kita tidak bisa menghitung nikmat. Karena saking banyaknya. Dan karena perbedaan cara pandang manusia dan perbedaan kemampuan untuk mengetahui nikmat tersebut. Dan pernah ada cerita, Syekhuna Syekh Al-Buti pernah bercerita tentang seorang yang terbaring sakit lumpuh lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Namun ketika ditanya bagaimana kabarmu, yang terucap dari mulut orang yang sakit selama 20 tahun tersebut adalah kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malah kesempatan untuk beribadah, untuk berzikir, untuk khusyuk lebih banyak ketika diberikan sakit. Lihat bagaimana orang yang bisa memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit pun ternyata nikmat. Karena orang awam mungkin akan menganggap sakit, oh kalau sakit berarti kita enggak bisa cari nafkah. Oh, kalau sakit mungkin kita enggak bisa nanti. Ini ngejar THR apa lagi mau lebaran seperti ini. Oh, kalau sakit dan terus dan seterusnya. Tapi orang yang tahu, yang sambung hatinya, dalam sakit itu ada banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah pengguguran dosa. Dan di antaranya ada pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini dalam hadis sahih dikatakan. Dan karena perbedaan inilah sulit kita bisa menghitung nikmat Allah karena terlalu banyak, dan kita juga sulit untuk mengetahui hakikat nikmat Allah karena memang perbedaan cara pandang dan kemampuan untuk mengetahui nikmat tersebut. Wa sadaqallahu al-azim id yaqulu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maha benar Allah yang berfirman, dan seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka tidak pernah akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang banyak zalimnya dan sering kufurnya. Dan yang perlu kita ketahui juga adalah nikmat itu dibagi menjadi dua macam. Nikmat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah nikmat usul, pokok. Yang kedua adalah nikmat furu', nikmat cabang. Jadi ada nikmat usul, ada nikmat furu'. Apa sajakah yang masuk dalam usul, apa sajakah yang maksud dalam furu'? Contoh yang masuk dalam furu' terlebih dahulu adalah kelapangan, diberikan ilmu sama Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengerjakan sunnah-sunnah dalam ibadah seperti salat malam, kemudian membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah. Ini adalah nikmat furu', cabang. Inilah nikmat cabang. Dan apa sajakah yang masuk dalam kriteria usul, kriteria pokok nikmat? Banyak sekali yang masuk dalam kriteria pokok nikmat, bahkan tidak terhitung. Dan di antara yang paling besar, bahkan yang paling besar nikmat yang Allah berikan kepada kita semua adalah al-imanu billah. Kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bima jaa min 'indih. Wal 'amalu bima qadara dzalika lama aujabahu Allah taala wa amara subhanahu. Jadi Allah memberikan kita iman itu adalah nikmat terbesar yang sering kita lupa. Bagaimana dengan nikmat terbesar saja kita lupa, apalagi dengan nikmat-nikmat yang lainnya? Beriman kepada Allah itu adalah nikmat terbesar. Oleh karena itu sering dalam muhadarah-muhadarah mengatakan alhamdulillah, para ulama sering mengatakan alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa biha min ni'mah. Artinya memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, dan cukup nikmat itu saja. Kenapa? Karena inilah pokok kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Pokok ini termasuk usul. Kemudian di antara yang usul juga, yang pokok juga adalah nikmatus sihha wal afiat. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesehatan, sehat wal afiat. Sebagian memaknai sehat itu kalau jasad kita sehat itu disebut sehat. Tidak ada penyakit itu disebut sehat. Kalau afiah bisa menggunakan kesehatan tersebut di jalan Allah itu disebut afiah. Sebagian menafsiri seperti itu. Dan di antara pokok-pokok kenikmatan juga adalah nikmat ilmu. Jadi nikmat ilmu itu merupakan pokok kenikmatan. Fa ya ni'matun kubra, itu nikmat yang agung, yang besar. Yatawaqqafu 'alaiha ruqiyul insaniyah wa sa'adatuha dunyawiyah wal ukhrawiyah jami'an. Artinya kebahagiaan duniawi, kebahagiaan ukhrawi itu tergantung dan terletak terhadap di atas nikmat yang satu ini. Apa itu? Nikmat ilmu. Sehingga ada pepatah mengatakan laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu maka manusia itu tidak ada bedanya dengan hewan. Maka untuk meningkatkan derajat dan martabat manusia sebagai manusia, Salah satu caranya adalah dengan ilmu. Jadi yang tidak punya ilmu itu tidak ada bedanya dengan hewan. Laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim. Kalau seandainya bukan karena ilmu, maka manusia dan hewan itu tidak ada bedanya. Jadi pertama, ilmu ini adalah pembeda antara manusia dengan hewan. Dan juga dengan ilmu ini kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunyawiyah dan ukhrawiyah. Oleh karena itu Imam Syafi'i dan nukil oleh Imam Nawawi dalam kitab majmu'nya, man arada dunya, berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang pengen dunia wajib dengan ilmu, yang pengen akhirat juga dengan ilmu, yang pengen dua-duanya juga harus dengan ilmu. Artinya kalau pengen senang, pengen sukses hajat-hajat dunianya, ya harus punya ilmu. Kalau pengen sukses hajat akhiratnya, juga harus dengan ilmu. Karena amal tidak akan pernah diterima oleh Allah SWT tanpa adanya ilmu. وَكُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَعْمَلُ أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ. Sahib Sufat Zubad berkata seperti itu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak. Jadi rintangan pertama untuk bisa mencapai kebahagiaan akhirat adalah ilmu. Artinya kita harus melewati ilmu terlebih dahulu. Sehingga lagi-lagi ini jangan dianggap artinya ilmu ini hanya untuk penuntut ilmu, thalabatul ilmi. Tidak, semuanya wajib penuntut ilmu. Walaupun nanti secara rinciannya ada yang wajib dipelajari, ada yang sunnah dipelajari, ada yang mubah dipelajari. Secara rinci aja nanti dijelaskan dalam kitab-kitab mutawalat. Fal ilmu ni'matun julla. Ini para santri, ini ada ibarah dari syekh yang sangat-sangat indah. Mohon semuanya diperhatikan. Fal ilmu, khususnya para santri. Fal ilmu ni'matun julla. Ilmu itu adalah nikmat yang sangat-sangat agung. Kaifa makan. Bagaimanapun juga ilmu itu pokoknya adalah nikmat yang agung. Dalam keadaan apapun ilmu itu adalah nikmat yang agung. Fatahsiluhu ni'matun. Ketika kita belajar untuk mendapatkan ilmu itu adalah nikmat. Walintifa'u bihi ni'matun. Dan ketika kita mengambil manfaat dari ilmu tersebut juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wan naf'u bihi ni'matun. Dan kita ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu tersebut, itu juga adalah nikmat. Wa takhliduhu wa naqluhu lil ajalil muqbilati ni'mah. Dan kita mendokumentasikan ilmu, kemudian memindahkan ilmu ini untuk generasi selanjutnya juga adalah nikmat. Wa nashruhu fin nasi ni'mah. Dan menyebarkan ilmu tersebut di antara manusia juga adalah nikmat. Wa hakadha. Maka bagi para penuntut ilmu, di mana kejelekannya? Dari mulai menuntut ilmunya, menghasilkan ilmunya adalah nikmat, menggunakan ilmu tersebut adalah nikmat. Kemudian membuat orang lain mengambil manfaat dari ilmu tersebut juga adalah nikmat. Menyebarkannya juga nikmat, mendokumentasikannya ditulis dengan rapi misalkan supaya bisa dimutala'ah dalam kesempatan lain juga adalah nikmat. Kemudian kita berupaya memindahkan ilmu ini, mentransfer ilmu ini untuk generasi kita yang akan datang juga adalah nikmat. Maka para penuntut ilmu yang suka hadir di majelis ilmu semuanya adalah nikmat. Maka tidak heran dalam satu hadis dikatakan, kenapa Rasulullah memilih salah satu halaqah dari dua halaqah yang ada dalam masjid. Diceritakan satu ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, masuk ke dalam satu masjid. Ketika Rasulullah masuk dalam masjid tersebut, Rasulullah mendapati ada dua halaqah, ada dua kelompok sahabat. Kelompok yang pertama adalah kelompok yatadarasunal ilm, sedang belajar mudzakarah ilmu agama. Kelompok yang kedua adalah kelompok sahabat yang sedang berzikir. Rasulullah melihat ada dua kelompok sahabat. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah duduk beserta orang-orang yang sedang membicarakan tentang ilmu agama, seraya berkata, innama bu'ithu mu'allima, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mu'allim. Luar biasa pangkatnya ilmu. Dan masih banyak, kembali lagi kepada pokok-pokok nikmat. Namun yang perlu diperhatikan di sini, pembagian antara pokok dan cabang ini tidak ada hubungan dan tidak ada kaitan keterkaitannya dengan wajib disyukuri. Maksudnya apa? Apakah yang usul saja yang wajib disyukuri? Tidak. Nikmat yang pokok wajib disyukuri, nikmat yang cabang juga wajib disyukuri. Ini hanya pembeda mana yang nikmat besar yang merupakan pokok yang Allah berikan kepada kita dan mana nikmat yang cabang yang diberikan Allah oleh Allah kepada kita. Ini hanya untuk membedakan ini saja. Jadi bukan untuk membeda-bedakan yang pokok disyukuri, yang tidak pokok, yang cabang tidak disyukuri, enggak ke situ. Bukan itu maksudnya. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, hukumnya adalah wajib disyukuri. Baik nikmat kecil ataupun nikmat yang besar. Dan kita mulai masuk kepada pembahasan pokok kita, min ajalli usulin ni'ami, dan termasuk nikmat yang agung dari nikmat pokok tadi adalah ni'matuz zaman. Nikmat Allah memberikan kita masa, waktu dan kesempatan. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita sudah tahu ada nikmat usul yang pokok, ada nikmat furu', dan termasuk yang pokok disebutkan tadi iman, kemudian sehat dan lain-lainnya. Dan termasuk nikmat yang paling agung, nikmat pokok yang paling agung adalah nikmat zaman, masa atau waktu. Masa atau waktu. Pentingnya waktu, agungnya waktu, dan berharganya waktu, ini dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Dijelaskan juga dalam Sunnah Nabawiyah. Jadi dalam kitab dan sunnah, dalam Quran, dalam hadis dijelaskan. Dan juga dipraktikkan oleh para ulama. Kita akan membahas sedikit tentang, dan di antara ayat yang menjelaskan bahwasanya nikmat yang agung, nikmat pokok yang agung, salah satu nikmat pokok yang paling agung adalah waktu, adalah masa yang Allah berikan kepada kita, adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu ayat dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul furka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Di sini yang kita ambil, yang kita garis bawahi, famtanna subhanahu fi jala'ili ni'amihi bi ni'matil laili wan nahar, Allah memberikan nikmat adanya siang dan adanya malam, itu adalah nikmat pemberian yang agung dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan nikmat agung daripada nikmat pokok yang tadi sudah dijelaskan, yang tadi sudah disinggung. Siang malam, siang dan malam ini adalah zaman, adalah masa, adalah waktu yang sedang kita bicarakan dan yang kita ada di dalamnya saat ini. Dan nikmat waktu ini jugalah yang mana alam semesta ini dari awal ada sampai nanti punah menjadi tidak ada, tidak akan terlepas dari waktu. Dan masih banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang lain yang menjelaskan tentang berharganya waktu dan betapa bernilainya waktu bagi seorang manusia, bagi seorang muslim. Dan di antara dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya waktu ini adalah nikmat yang sangat agung, yaitu ta'nibullah lil kufar idh adha'u a'marahum. Allah mencela, Allah mencaci orang-orang kafir ketika karena apa? Karena mereka menyanyiakan umur mereka. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Di sini intinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan orang-orang kafir itu umur yang cukup. Bahkan telah diberikan seorang pemberi peringatan yaitu Rasul, tapi tetap mereka tidak beriman. Maka umur yang diberikan ini menjadi hujjah Allah Subhanahu wa taala untuk mencela dan mencaci orang-orang yang tidak beriman. Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan apa sih makna dari ayat itu? Aw ma'ishtum fid dunya a'maran law kuntum mimman yantafi'u bil haqqi lan tafa'tum bih fi muddati umurikum. Artinya apa? Kalian selama hidup di dunia itu kan menghabiskan umur kalian, dan umur itu umur yang lumayan yang panjang. Kalau seandainya kalian memanfaatkan umur tersebut dengan benar, maka kalian pasti akan bisa mengambil manfaatnya. Maksudnya kalian pasti akan bisa beriman. Jadi pemberian waktu yang Allah berikan ini menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir yang tidak mau beriman. Maka betapa berharganya masa. Umur itu adalah masa. Umur adalah waktu. Imam Qatadah mengatakan, "I'lamu anna tulal umri hujjah." Na'udzu billahi an nu'ayyara bi tulil umr. Ketahuilah bahwasanya panjangnya usia kita itu adalah hujjah. Hujjah itu apa? Hujjah itu jadi bukti bagi Allah, jadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghisab kita semua. Yang diberikan umur panjang. Ini jadi bukti bagi Allah, jadi alasan bagi Allah untuk menghisab kita semua. Maka beliau mengatakan, na'udzu billah, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala an nu'ayyar, dari menjadi hina, menjadi tercela karena sebab panjang umur. Makanya kita disunahkan selalu berdoa untuk panjang umur dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang Allah berikan nikmat panjang umur, tapi malah panjang umur tersebut menjadi sebab kehinaan untuknya. Tidak sedikit yang seperti itu. Dan dalam hadis dikatakan, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan bahkan dalam hadis lain, ini tentang orang yang sudah mencapai 60 tahun, itu sudah tidak ada uzur baginya. Dalam hadis sahih dikatakan, man ammarahu Allah taala 60 sanatan faqad a'dhara ilayhi fil umri ay azala 'udhrahu wa lam yubqi lahu mawdi'an li'tidhar id amhalahu tula hadhihi al-muddah al-madidah min al-'umr. Barang siapa yang Allah berikan umur panjang sampai 60 tahun, maka Allah tidak akan memberi nerima alasannya lagi dalam hal umur tersebut. Artinya Allah tidak akan menerima alasan apapun yang sampai 60 tahun, makanya harus siap-siap yang sampai 60 tahun, ayo semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menerima alasan apapun dari orang yang sudah sampai 60 tahun. Ini nikmat yang agung dari Allah sampai diberikan kelonggaran sampai 60 tahun. Bahkan Imam Razi memiliki perkataan yang sangat indah tentang umur. Imam Razi mengatakan, kalau seandainya ada seseorang yang hidup selama 1000 tahun, kemudian dalam 1000 tahun ini kok tiap hari digunakan untuk maksiat, maksiat, maksiat, maksiat, tapi di detik terakhir, kok bertobat, Allah terima tobatnya, sehingga jadi sebab masuk surga. Dari situ kita tahu bahwasanya satu detik itu ternyata sangat-sangat berharga, satu detik itu ternyata bisa memasukkan kita semua ke surga. Bayangkan yang berumur 60 tahun, kalau setiap detiknya diisi dengan ketaatan, setiap detiknya diisi dengan amal baik, setiap detiknya diisi dengan amal yang bisa mendekatkan kepada Allah, dengan amal yang membuat Allah ridha, seperti apa derajatnya? Seperti apa pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya satu detik saja bisa menjadikan sebab kita masuk surga, apalagi kalau sampai 60 tahun. Sehingga bagi orang yang sudah sampai 60 tahun sudah tidak ada alasan lagi. Allah sudah tidak nerima alasannya. Maksudnya itu sudah waktunya, yuk yang sudah 60 tahun, bahkan sebagian mengatakan yang sudah 40 tahun untuk sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kembali yang hakiki. Dengan Allah cabut ruhnya, alias Allah berikan kematian. Insyaallah cukup di sini pembahasan kita. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala umur kita yang Allah berikan kepada kita yang merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita menjadi sebab kita semua masuk ke dalam surganya nanti dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian, mohon maaf untuk selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.